Konsultasi Syariah. Puasa khusus 8 Dzulhijjah. Pertanyaan, adakah puasa sunnah tanggal 8 Dzulhijjah? Masyarakat di kampung saya banyak yang melakukannya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mengkhususkan puasa pada hari tarwiyah karena keyakinan memiliki keutamaan tertentu, termasuk perbuatan yang tidak ada dasarnya. Karena dalil yang menganjurkan puasa secara khusus pada tanggal 8 Dzulhijjah adalah hadis palsu. Hadis ini menyatakan, orang yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka baginya pahala puasa 1 tahun. Imam Ibnul Jauzi menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis palsu, al-maudu'at. Demikian pula keterangan As-Suyuti. Oleh karena itu, tidak disyariatkan berniat khusus untuk puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Namun, jika seseorang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah karena mengamalkan anjuran memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka diperbolehkan. Demikian, Allahu a'lam.